India. Coffee's free. Coffee's free. Oh, girl, I'm innovative. Coffee's free. Selamat sore Mitra Bisnis Pas FM Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yasik FM Jogja. Apa kabar Anda? Balik lagi di Kafis Break. Kalau tadi sudah ada yang nanya, ada nggak sih Bang Kafi di Kafis Break? Ada dong sore ini ya. Memang tadi kebetulan kita lagi padetin dulu, biar Bang Kafi sekarang udah agak longgar gitu, nggak keganggu sama yang lain-lain ya. Oke, sore Bang Kafi. Selamat sore. Ini hari ada cerita apa nih yang mau dibagiin ke kita nih? Mungkin sebelum masuk ke tema kita Bang, oleh-oleh cerita deh, seminggu kita gak ketemu, aktivitas Bang Kafi ngapain aja sih, pengen tahu? Tidur dan makan. Ya jangan dong Bang, kan lagi diet, nanti rusak. Oh kalau saya sekarang udah tahu rahasianya. Oh sudah tahu ya. Iya, jadi pagi-pagi minum air segelas yang besar. Habis itu ya, itu baru makan yogurt. Itu katanya dengan cara dua teknik itu metabolisme kita akan lebih efektif 24%. Wow. Gitu loh. Baru abis itu sarapan yang benar. Nah, kurus deh. Asik. Nggak makan siang? Makan. Tapi makan malam? Nggak terlalu banyak. Malam juga terlalu banyak. Tapi kalau itu dilakukan, katanya kita sehat. Iya. Yeah. Seneng gua main beginian nih Mitra Bisnis. Nggak pelit ilmu. Saya udah turun 8 kilo. Wih, pantesan sudah terlihat lebih slim gitu ya. Lebih ganteng ya. Iya, daripada kita ketemu 3 tahun lalu Bang. Gak tahu ya, 3 tahun lalu dengan tahun ini Bang Kafi justru lebih mudaan tahun ini. Gue bingung dah. Iya. Mungkin karena itu tadi, more slim gitu ya. Banyak orang yang nanya gitu loh. Gila. Makin ganteng aja. Jurus gitunya apa ya? Orang-orang lain makin jelek gitu loh, dari tahun ke tahun. Kalau gue sih makin muda setuju Bang, kalau makin ganteng gue gak setuju. Lu belum bisa kalahin Brad Pitt. Kalau udah kalahin Brad Pitt baru lu ganteng Bang. Gue bikin film lagi nih. Apaan? Gue bikin film lagi. Mau dong main. Lu pasti main. Kalau gue bikin film lu, gue pasti main. Minimal gitu loh. Peran apa kek? Masa gue gak bagi? Pasti gue bagi. Asik. Ya Bang, sore ini kita mau ngobrolin di Kampus Break kan, bisnis jasa atau bisnis produk nih yang lebih menguntungkan. Orang kan seringkali katanya kalau ngomongin bisnis itu ada hokinya nih Bang, cocoknya di sini, cocoknya di jasa, cocoknya di produk gitu Bang, gimana itu? Iya, ada anggapan bahwa bisnis jasa itu lebih gampang. Karena kita menjual jasa, jadi kagak harus punya stok gitu loh. Jadi kalau misalnya lu mau dagang batik nih, lu kan mesti punya stok batik dong. Mesti punya modal, terus dari itu harus punya persediaan misalnya kain batik gitu loh. Ya kalau enggak, susah kan. Nah, tapi kalau orang katanya, kalau kita bisnisnya adalah bisnis jasa, yang kita jual kan kadang-kadang kan ilmu kita sendiri gitu loh. Jadi kita kan modalnya mungkin, atau stoknya, inventory-nya enggak harus ada gitu loh. Contoh apa aja sih Bang, produk jasa itu Bang? Iya produk jasa. Bisnis jasa ya? Bisnis jasa kan sekarang kan, banyak sekali anak-anak muda bikin bisnis EO misalnya. Itu kan kagak pakai ini gitu loh ya. Dona kan suka nge-MC gitu kan. Modal suara doang. Ya kan. Jadi kagak harus nyediain stok gitu apa-apa. Consulting. Iya itu. Itu yang dinamakan bisnis jasa. Jasa, oke. Termasuk jadi calo makelar gitu Bang mungkin. Sama juga. Jadi misalnya banyak perusahaan real estate misalnya, terus jadi agen asuransi misalnya, itu jual jasa gitu loh. Jadi nggak perlu stok gitu loh. Oke, nah itu kalau dari sisi secara umumnya gamblangnya orang melihat itu. Tapi kalau sudah melihat dari sisi kemampuan bisa menghandle, kan nggak semua orang tuh Bang canggih di bidang jasa sendiri. Iya, jadi memang kita banyak para pendengar kita yang bertanya, apa sih bedanya dan kalau saya mau bisnis sebaiknya bisnis yang mana gitu loh. Nah cuma memang kalau di bisnis jasa, tingkat level inovasinya itu jauh dituntut jauh lebih kompetitif dibandingkan dengan bisnis produk gitu loh. Kalau saya jualan batik ya, saya paling inovasinya adalah nyari bahan batik yang semurah-murahnya, terus udah gitu keliling cari sumber-sumber batik kan. Mm-hmm. Paling modalnya itu doang gitu. Inovasinya mungkin seperti itu doang. Mm-hmm. Tapi kalau saya harus inovasi misalnya ya gitu kan, bisnis tertentu gitu loh, untuk jasa gitu, mungkin itu inovasinya harus lebih kreatif, lebih banyak ide gitu. Jadi misalnya saya bikin IO misalnya, IO saya supaya bisa bersaing, maka IO saya harus lebih banyak kreasi, lebih banyak ide-ide gila gitu loh, banyak ide-ide yang baru gitu loh. Oke. Okay. Nah, menariknya juga tadi seperti aku bilang, karena tidak semua orang sesuai dengan bakatnya. Bahkan kalau, maaf nih, kalau ada teman-teman saudara kita yang ini Tionghoa, kan juga terkait dengan sionya, kemudian juga dia ini apa ya, cocok-cocokan gitu loh, Bang. Kalau katanya kalau lahirnya dengan elemen logam gak cocok di pertanian, nanti tanamannya pada mati semua gitu loh. Ada loh, karena teman aku ada yang percaya kayak gitu, Bang. Begitu dia bilang, nanti mati, gue ini logam, coba pindahin deh tuh, cabut pohon jambu, pindah ke depan, mati, Bang, bener. Iya, bisa aja. Jadi orang kan ada ini. Tapi kan yang mungkin yang sangat menarik di sini adalah nanti mungkin kita mau ceritain kalau ya, kalau kita orang mau bisnis jasa, dasar-dasarnya apa, strateginya apa gitu loh. Dan kemudian kalau kita mau berbisnis produk, strateginya apa, dasar-dasarnya apa. Oke deh, nanti kita sambung ya, Bang Kavi ya. Iya, biar cepet kaya. Iya. Semua pada mau kaya, dengerin, jangan kemana-mana ya, tetap di Kavi's Break. Nah, Mitra Bisnis, kita juga mau undang Anda nih, siapa tahu pengen berpartisipasi, pengen join juga. Kalau Anda, gimana? Bisnis jasa atau bisnis produk yang menurut Anda menguntungkan? Kita juga pengen tahu nih jawaban Anda, boleh dikirim dong di 0816 924 924. Siapa tahu nanti Anda yang beruntung juga mendapatkan bingkisan ala Kavi's Break. Jadi cantumkan nama dan kota Anda, silahkan SMS di 0816 924 924. Bisnis jasa atau bisnis produk nih yang menguntungkan menurut Anda? Station.